بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةWa kulla dola lafinor Ikhwan of Din A'azjani Wa a'azjakumullahu Jami'a Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kitaMenuju rumah Allah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bisa memberi manfaat kepada kita.Bisa menerangi hati kita, pikiran kita, akal kita, sehingga irodah yang ada pada diri kita sesuai dengan ilmu, bukan lagi sesuai dengan hawa nafsu.Karena perbuatan manusia itu didasari dengan irodah yang ada pada dirinya, kehendak yang ada pada dirinya. Apabila kehendaknya didasari dengan ilmu, dengan hidayah, maka insya Allah perbuatannya adalah dibimbing dengan ilmu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Ya Allah, berilah kepada kami manfaat apa yang Engkau telah ajarkan ilmu kepada kami, dan ajarkanlah ilmu pada kami yang memang memberi manfaat kepada kami, dan tambahilah ilmu yang memang memberi manfaat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa pada umatnya untuk senantiasa minta ilmu yang bermanfaat di awal kehidupannya, di pagi hari setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wariskon tayyiban wa amalan mutakabbalan atau wa amalan salihan. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Rizki yang thayyiban, bukan hanya halal tapi juga thayyiban, memberi manfaat pada diri kita. Tidak setiap rezeki yang halal memberi manfaat. Rezeki halal tapi terkadang memadorotkan pemiliknya. Tapi rezeki yang thayyiban di samping halal juga memberi manfaat, bisa membantu pemiliknya untuk beribadah pada Allah, bisa membantu pemiliknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan rezekinya meningkatkan derajat pemiliknya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rizki yang thayyib. Kadang-kadang halal secara hukumnya, tapi bukan untuk membantu memiliki untuk beribadah pada Allah, bahkan bisa menghalangi beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan pemiliknya dari beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Bukan untuk meningkatkan derajatnya, bahkan bisa merendahkan, menjadikan rendahkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalan thayyiban, amalan yang diterima. Karena hakikat amalan, amal adalah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun amalan, sebanyak apapun amal perbuatan, apabila tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah, amalan yang sia-sia. Dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian ahli ilmu, hendaknya seorang hamba senantiasa harinya untuk ilmu, untuk menambah ilmu. Karena tiap pagi mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman thayyiban, makanya seorang muslim setiap hari harus tambah ilmunya. Enggak ada istilah libur dalam menuntut ilmu. Karena tiap hari minta kepada Allah, tiap pagi, tiap subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tiap subuh. Nah ini, maka bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim, lebih-lebih ahlu sunnah, ilmu harus tambah tiap hari. Majlis taklim bisa libur, sekolah bisa libur, tapi untuk tambah ilmu tidak bisa, harus libur. Bisa dengan membaca, murojaah, mendengarkan kaset, nam, banyak saran. Nam, ini hendaknya seorang muslim tiap hari harus tambah ilmu. Bisa dengan membaca kitab, murojaah, muzakarah. Nam, maka mereka-mereka yang semangat dalam tol ilmu di musim-musim liburan sekolah, liburan sekolah mereka manfaatkan untuk daurah ilmiah, untuk majlis-majlis ilmu, naam, pelajaran ilmu, naam. Nah, karena apa? Ilmu tidak boleh berhenti, harus naam. Karena tiap pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap pagi, habis subuh. Tidak ada majlis taklim, membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca tafsir, membaca kitab-kitab yang lain. Ibaratnya tidak ada hari tanpa ilmu. Tidak ada waktu kecuali harus untuk ilmu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi dari kebutuhan makan dan minum. Bukankah setiap hari manusia butuh makan dan minum? Ya enggak? Yang berpuasa juga butuh makan dan minum, sahur sama berbuka. Kalau manusia tiap hari butuh makan dan minum, manusia butuh ilmu melebihi, kata beliau. Kata beliau, ini versinya beliau, ya. Karena manusia, kebutuhan manusia terhadap makan dan minum sehari paling sekali atau dua hari. Ini pola makannya beliau, ya. Kebutuhan manusia dalam makan setiap hari sekali atau dua kali, kata beliau. Ini pola makannya. Kalau pola makan kita berapa kali? Berapa? Tiga kali makan besarnya. Makan kecilnya berapa? Adapun ilmu, kata beliau, kebutuhannya setiap nafas keluar. Nafas kita keluar butuh ilmu. Berapa kali berarti sehari? Hitung saja nafasnya. Dari mulai bangun tidur butuh ilmu apa yang dibaca. Habis bangun tidur mau kemana butuh ilmu. Habis bangun tidur kemana? Ke kantor. Butuh, semuanya butuh ilmu. Hitung aja tiap hari berapa yang dibutuhkan ilmu. Ini. Tapi sedikit hamba Allah yang menyadari seperti itu. Maka pernah tanya Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, sampai mana kamu belajar ilmu? Bahkan ilmu hadis, beliau pernah ngangkut barang apa pakaiannya lari-lari bersama para pelajar yang lain untuk mengejar ulul hadis. Ditanya sampai mana belajar ilmu? Sampai mati, sampai makbar, sampai kuburan. Enggak ada istilah ilmu tamat. Ya. Tamat. Adapun pendidikan boleh. Tamat TA, tamat tahfidz. Tamat apa lagi? Diniyah, tamat apa lagi? TD, tapi thalabul ilm enggak ada istilah tamat. Ini. Terus belajar terus sampai kapan? Sampai mati. Ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-39. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang menolak sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau menjelaskan tentang awal mula kesesatan sebagian kelompok dalam permasalahan nama Allah dan sifat Allah, yaitu kelompok yang menolak nama Allah dan sifat Allah, atau menolak sebagian sifat Allah, yang ini diistilahkan dengan mu'attilah. Kelompok mu'attilah adalah kelompok yang menolak nama dan sifat Allah atau sebagian sifat Allah walaupun menetapkan nama Allah. Asal mula munculnya kelompok ini karena mereka ketika memahami dalil yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, mereka tidak memahami kecuali dipahami seperti sifat makhluk. Ini sehingga menurut mereka, akal mereka, kalau kita menetapkan bagi Allah mempunyai nama dan sifat, berarti Allah sama dengan makhluk karena makhluk punya nama dan sifat. Nah, ini kelirunya di sini. Ini asal keliruannya. Ini awal mula kesesatannya. Ya. Ini. Karena mereka tidak memahami sifat itu seperti sifat makhluk. Maka akhirnya apa? Kalau kita menetapkan bagi Allah sifat, Allah sama dengan makhluk. Akhirnya berawal dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, akhirnya menolak sifat bagi Allah. Kalau begitu berarti Allah tidak mempunyai sifat. Nah, ini sudah menyimpangnya di sini. Allah punya nama, makhluk punya nama, berarti Allah enggak punya nama. Bab kalau menetapkan nama bagi Allah sama dengan makhluk. Nah, ini akhirnya mu'attilah. Akhirnya menolak. Karena apa? Dari awalnya keliru. Setelah itu akhirnya menetapkan Allah tidak punya nama dan sifat. Ini Atau menetapkan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Allah punya nama, punya sebagian sifat, tapi sifat yang lain tidak. Tidak. Berbagai macam aliran mereka itu. Nah, ketika mengatakan Allah tidak mempunyai sifat, berarti menyamakan juga Allah dengan yang tidak punya sifat. Ya, Banda. Apa yang tidak punya nama dan sifat? Sesuatu yang enggak ada. Akhirnya terjatuh apa? Musabihah juga. Atau Allah punya nama tapi punya sifat, berarti menyamakan Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang punya nama enggak punya sifat. Yaitu sifat kekurangan. Ini kesesatan mereka. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman, fataraku madalla alaihi alkitab wassunnah. Karena mereka meninggalkan apa yang telah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Berdasarkan akal saja mereka meninggalkan menjelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Apa itu? Min isbati ma wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu ala ma yaliku bi jalalihi wa adzamatihi. Yaitu dalam Al-Qur'an dan sunnah menetapkan apa yang Allah mensifati dirinya dengannya. Allah sendiri yang menetapkan dalam Al-Qur'an Allah memiliki sifat. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Allah dengan sifat yang disebutkan dalam hadisnya yang sahih. Sifatnya sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah, baik zatnya maupun sifatnya. Sifatnya Allah sesuai dengan zat Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah. Tidak sama dengan sifatnya makhluk. Maka ada kaidah. Ya, ada kaidah. Al-idhafah taqtadi at-tahsis. Al-idhafah taqtadi at-tahsis. Disandarkannya sesuatu mengharuskan pengkhususan. Sifat yang disandarkan kepada yang lain itu menunjukkan kekhususan pada sesuatu itu. Contoh sekarang, kaki itu umum, ya enggak? Hah? Kaki umum kan? Ya enggak? Tapi kalau disandarkan kaki meja, meja punya kaki enggak? Punya kan? Kaki lima, beda lagi, ya enggak? Eh? Apalagi karena disandarkan sudah mata, mata kepala, mata kaki, mata apa lagi, mata buaya, beda lagi. Ya enggak? Sudah beda mata maknanya karena disandarkan. Apalagi ini disandarkan sesama makhluk. Sudah mempunyai makna khusus masing-masing. Mata kepala, beda kan? Ini mata kepala. Mata kaki, beda lagi, enggak bisa lihat. Mata buaya, lain lagi maknanya. Ada kan mata buaya? Lain lagi maknanya. Nah. apalagi sifat itu disandarkan kepada Allah. Yadullah tidak sama dengan yadu makhluk. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk, karena masing-masing disandarkan kepadanya, maka mempunyai kekhususan. Maka sifat yang disandarkan kepada Allah sesuai, nah ini, sesuai dengan kesempurnaan hak Allah. Tidak sama dengan tangan yang disandarkan kepada makhluk yang banyak kekurangannya. Bisa pahami? Nah, kita lanjutkan sekarang. Qala asy-Syaikh Abdurrahman al-Syaikh rahimahullah, hadza huwa alladhi 'alaihi salaful ummah wa a'immatiha. Dan inilah yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan apa yang Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah dalam hadisnya sesuai dengan keagungan Allah, ini adalah apa yang ada padanya salaful ummah, pendahulu kita, para sahabat dan para a'immahnya, para imam-imamnya. Mereka ketika menjumpai ayat-ayat atau nas berkaitan dengan sifat, mereka menetapkan sebagaimana Allah menetapkan dalam Al-Quran. Ketika mereka menjumpai hadis-hadis berkaitan dengan sifat Allah, maka mereka menetapkan sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan sifat bagi Allah dalam hadisnya. Inilah salaful ummah. Mereka di atas kaidah yang jelas, berbeda dengan tadi yang mereka dasarnya dari khayalan, dari pemahaman yang salah. Mereka memahami sifat seperti sifat makhluk, mereka memahami nama seperti nama makhluk, sehingga ketika menjumpai sifat bagi Allah dianggap sama dengan sifat makhluk. Ini salahnya mereka. Ini salahnya mereka. Fa innahum, ya ini salaf, ini salaful ummah, para imam. Fa innahum asbatu lillah ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya mereka salaful ummah, pendahulu umat kita, umat ini yang soleh-soleh, yaitu para sahabat dan orang yang mengikuti sahabat dengan baik, dan para a'immah, mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Isbatan bila tamsil wa tanzihan bila ta'til. Nah, ini penting ini. Salaful ummah, para imam, menetapkan nama bagi Allah, sifat bagi Allah, bila tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Menetapkan sifat tapi tidak menyerupakan dengan makhluk, karena sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Berbicara dengan dalam sifat sama berbicara dengan berbicara tentang zat. Afwan. Kalau zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat Allah pun tidak sama dengan makhluk. Maka ketika menetapkan sifat bagi Allah, bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Nah, maka istilahnya, kaidahnya, isbatan bila tamsil. Nah. Maka salaful ummah bukan mumassilah, bukan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Walaupun menetapkan sifat bagi Allah. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Nah ini. Ya, mereka yang mu'atilah menuduh ahlu sunnah itu mumatsilah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sampai di antara mereka ada yang mengarang kitab membuat kedustaan. Jadi Ibnu Taimiyah kata mereka menyamakan Allah turun ke langit seperti dirinya turun dari mimbar, katanya. Allah musta'an. Dusta. Ahlu sunnah menetapkan Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir karena hadisnya menjelaskan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, karena rob kami turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka kita menetapkan Allah punya sifat turun, tapi turunnya Allah sesuai dengan zatnya, sesuai dengan keagungannya. Kita kaidahnya tadi, sifat yang disandarkan kepada makhluk tidak mengharuskan sama dengan sifat yang disandarkan kepada Allah. Ini kaidah. Ya. Sifat yang disandarkan makhluk tidak mengharuskan sama dengan sifat yang disandarkan kepada Allah. Makhluk saja punya sifat turun. Ya. Ya enggak? Ya enggak? Pesawat sudah turun. Gimana turunnya? Pesawatnya gimana pesawat turunnya? Hah? Di mana fulan sudah turun? Di sini banyak mana turun. Turun itu kalau kerja ya. Iya. Kalau berangkat kerja turun ya. Walaupun naik kantornya di atas. Kantornya di atas, namanya di bawah. Mana fulan sudah turun. Ini kalau sini orang sudah berangkat sekolah, berangkat kerja, maknanya turun. Kalau pulang apa maknanya? Naik. Kalau pulang apa maknanya sini? Pulang ya. Oh, jadi bukan berangkat sama pulang, tapi turun sama pulang. Pesawat turun. Pak guru sudah turun. Manajer sudah turun, lain lagi. Nah, turun tahta lain lagi. Ya enggak? Sama-sama turun. Ya enggak? Turun apa lagi? Turun harga. Ada istilah semua harga naik. Kecuali satu yang turun, harga diri katanya. Jadi semua harga naik katanya. Duh, ini semua harga naik. Akhirnya harus kita naikkan. Kecuali satu, harga diri yang turun. Kata mereka, bukan kata saya. Ya, Bu Khadijah, betul. Ada Bu Khadijah. Nah, ini turun. Sifat turun untuk makhluk pun berbeda-beda. Turun harga beda. Turun tahta beda. Turun jabatan beda. Turun apa lagi? Enam. Turunnya pesawat beda. Enam. Allah mempunyai sifat turun karena Rasulullah menetapkan Allah turun. Maka kita menetapkan Allah turun, tapi sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti makhluknya. Maka isbatu bila tamsil, menetapkan sifat turun bagi Allah bukan berarti menyupakan dengan makhluk. Ini penting. Ya. Watanzihan sekarang. Bila ta'til, kita membersihkan sifat Allah dari makhluk tanzih, yaitu tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, bukan berarti menolak sifat Allah. Ini untuk membantah mu'attilah. Kalau yang tadi isbatan bila tamsil, membantah mumassilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlus sunnah, salafun ummah, para imam, tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, bukan berarti menolak sifat bagi Allah. Kenapa? Ya, terusnya ini, perhatikan. Ya, diperhatikan sini. Fa innal kalam fis sifati far'un minal anil kalami fidzat yuhtada hadwahu. Karena berbicara dalam sifat itu bagian dari berbicara dalam zat, persis sama mereka. Nah ini sekarang ya, mereka yang menolak sifat bagi Allah atau menolak sebagian sifat bagi Allah, mereka mengakui bahwasanya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ini semuanya. Mereka yang menolak nama bagi Allah, mereka mengakui zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kalau mereka mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, kenapa tidak bisa mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk? Ini kelemahannya mereka. Maka Ahlus Sunnah mengatakan berbicara dengan zat, yaitu bahwasanya zat Allah tidak sama dengan makhluk, begitu juga sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sama. Karena apa? Setiap sifat disandarkan kepadanya mempunyai kekhususan. Sifat disandarkan pada zat Allah tidak sama dengan sifat yang disandarkan kepada zat makhluknya. Tidak sama. Ya, ini kesalahan mereka, sehingga mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam Al-Quran menetapkan nama dan sifat bagi Allah, sebagaimana di dalam hadis menetapkan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, pelan-pelan ya, karena masalah ini harus dipahami dengan benar. Kita berusaha sedikit-sedikit menjelaskannya dan mengulang-ulangi terus. Mudah-mudahan bisa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan benar berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.